Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumaha ta'lim wa tadakkura tadhkir wa nafa al-intifa wa al-ifada al-istifada wa al-hasala wa tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiha ahmadatillahu kurbi wa sawabi. Faqala al-musannif al-habi Abdullah bin Ali al-Haddad radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi al-daraini amin ila qalihi wa qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haulai, dan telah menjadi jarang di atas muka bumi yang luas ini adanya seseorang daripada mereka yang telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya, seseorang yang alim mengamalkan ilmunya, ikhlas karena Allah, zuhud di dalam dunia, dan tidak menjadi lalai akan kehidupan dunia. Hatta laqad za'ama jama'atun minal akabir annahum mafqudun, sehingga sebagian menduga bahasanya mereka sudah tidak ada lagi. Walhaqqu annahum mawjudun, tapi yang benar mereka tetap ada. Mereka ulama-ulama yang benar di jalan Allah, ikhlas, masih ada. Walakin qad satarahumullah birida ila ghairati wa daraba alaihim suradaqatil ikhfa. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menutupi mereka dengan pakaian kecemburuannya dan merahasiakan hakikat mereka terhadap manusia dengan tenda rahasianya. Lihaflatil khasi wa iradil amma, karena lalainya orang-orang yang khusus di antara mereka dan juga berpalingnya orang-orang yang awam. Faman talabahum bisidkin wajadda fi zalika lam yu'wizhu insyaallah ta'ala wujudu wahid minhum. Tapi barang siapa yang mencari mereka dengan sungguh-sungguh dan betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencarinya, maka dia tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan seseorang di antara mereka. Fasidku sayfun la yudha ala shay'in ila khata'ah, maka sungguh-sungguh adalah pedang yang tidak diletakkan pada sesuatu kecuali akan memutusnya. Wal ardu la takhlu min qa'imin lillahi bihujjah, maka bumi ini tidak sepi daripada seseorang yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hujjahnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati dahirina 'alal haqq la yazurruhum man nawahum hatta ya'ti amrulllah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, senantiasa sekelompok daripada umatku mereka tetap menampakkan kebenaran dan tidak pengaruh terhadap mereka kelompok-kelompok yang menentang dan memusuhi mereka sampai nantinya datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ulaika nujumul ard wa hum malul amanah wa nuwabul musaffa warasatul anbiya, maka mereka adalah bintang-bintang yang ada di muka bumi ini, dan mereka adalah orang-orang yang membawa amanat, dan mereka adalah sebagai wakil dan pewaris nabi-nabi, pewaris Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun, semoga mereka meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah golongan Allah, dan ketahuilah bahasanya golongan Allah merekalah yang nantinya beruntung. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menjelaskan dan meneruskan apa yang sudah disebutkan pada pelajaran sebelumnya, yaitu pentingnya kita untuk mencari seorang guru, pentingnya kita mencari seseorang yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang benar, bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah seseorang dilahirkan dalam keadaan menjadi alim, tidaklah seseorang dilahirkan dalam keadaan mengerti tentang agamanya, tidak. Harus belajar. Orang-orang yang alim-alim semuanya mereka lahir dalam keadaan bodoh, tapi mereka kemudian belajar dengan guru-guru mereka, baru menjadi ulama, baru menjadi aulia, baru menjadi salihin. Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam bait syairnya mengatakan, ta'allam, belajarlah kalian. Falaysal mar'u yuladu aliman, dan ketahuilah bahwasanya seseorang bukan dilahirkan tahu-tahu dalam keadaan alim dilahirkannya. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan ketahuilah bahwasanya seseorang yang mempunyai ilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakan, hal di sini bima'na nafi. Ketahuilah bahwasanya tidak sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang ngerti. Ngerti dan kenal kepada Allah, ngerti dan kenal kepada Rasul, ngerti dan kenal bagaimana kita menjalankan ibadah Allah, ngerti dan kenal apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerti dan kenal dengan apa yang menjadi penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Itu adalah ilmu-ilmu yang wajib atas semua orang. Ilmu bagaimana kita kenal kepada Allah wajib, ilmu mengenal Rasulullah wajib. Jangan dikira sunnah, jangan dikira anjuran aja itu. Kita kenal siapa Rasul, siapa ayahnya, bagaimana nasabnya, bagaimana siapa aja putra-putrinya, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perjuangan Nabi. Ini pelajaran sirah. Itu termasuk ilmu yang diwajibkan dalam agama Islam. Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beribadah? Bukan hanya kita mengetahui gerakan sholat begini, kita tahu, kita hafal gerakan sholat, kita tahu bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara berwudu, tapi kita tidak ngerti ilmunya, tidak ngerti, hanya kita tahu gerakannya aja. Jadi kalau ditanya bagaimana, apa aja rukunnya, apa aja sunnahnya, kadang-kadang yang rukun, yang wajib daripada gerakan atau amalan yang ada dalam ibadah dikira sunnah. Mengusap kepala ketika wudu misalnya dikira sunnah. Membaca salawat kepada Nabi SAW di waktu sholat dikira sunnah. Dan kalau ada seseorang yang seperti ini nih, hukum sholatnya tidak sah, hukum wudunya tidak sah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi bagaimana kita akan mengerti kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak bertanya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana disebutkan pada pelajaran sebelumnya, ini fi'il amr yang tadi wujub. Fi'il amr menunjukkan kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ulama kalau mereka, kalau memang kalian tidak mengetahui. Nah, jadi katanya Habib Abdul Haddad, dan ulama yang dimaksud sebagaimana kita sebutkan bukan ulama semua ulama. Ma aktsarul asjar wa laysa kulluha bimusmir. Pohon banyak tapi bukan semua pohon bisa memberikan buah, bisa berbuah. Begitu juga ma aktsarul ulama wa laysa kulluha binafi. Bukan semua ulama-ulama itu ulama yang bermanfaat, ulama yang baik mengamalkan ilmunya. Ada ulama yang memang seperti itu, tapi ada ulama juga yang lain, ulama su. Ulama mengajak kepada keburukan, ulama dengan keadaannya dia juga mengajak keburukan walaupun dengan tidak dengan kalamnya. Ini jangan, katanya Habib Abdul Haddad, kalian cari ulama yang ngerti tentang Allah, tentang agama Allah, bagaimana cara melaksanakan ibadah yang haram-haram dan mengamalkannya. Dan dia zuhud daripada dunia. Ini ulama pegang. Kalau kalian tidak mendapatkan di tempat kalian, cari. Jangan kalian ridha dengan apa yang kalian dapatkan daripada kebodohan. Terus untuk tambah mengenal kepada Allah, tambah dekat dengan Allah, untuk tambah naik tingkat dan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin tanpa dengan ilmu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid, mengatakan la turuk. Laisa hunaka turuk ilal khair wassalah wal wilayah illa bil ilm. Tidak ada jalan lain untuk seseorang menjadi orang yang soleh, untuk seseorang menjadi orang yang baik, dan untuk mengamalkan kebaikan, dan atau juga menjadi seorang yang wali min awliyaillah, illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Kalian tidak bisa menjadi orang soleh kecuali dengan ilmu. Bagaimana kalian menjadi orang soleh? Orang soleh itu adalah yang melaksanakan kewajiban dan hak Allah, dan juga melaksanakan kewajiban hak manusia. Itu orang soleh. Bagaimana kita tahu hak Allah, kewajiban Allah, hak manusia, kewajiban? Dengan ilmu. Tidak mungkin kita menjadi orang yang baik kecuali dengan ilmu. Menjadi akhlak kita, akhlak yang baik, bagaimana kita mencontoh akhlak Nabi, kecuali dengan belajar, dengan hadir majelis ilmu. Nah, dan guru yang mengajarkan seperti itulah yang membuat kita mengerti, oh ternyata baru faham ana. Kalau cara sholat itu begini, ternyata ana baru faham. Kalau gerakan sholat yang ini, ana kira sunnah, ternyata wajib. Oh ternyata ini termasuk syarat sholat. Oh ternyata ini termasuk membatalkan sholat. Sebagian di antara mereka ada yang berwuduk selama 20 tahun dengan mengira bahwasanya mengusap kepala di saat wudu itu bukan wajib, tapi sunnah. 20 tahun disuruh mengulang semua sholat yang dia lakukan. Kenapa? Tidak sah wudunya. Dan kalau tidak sah wudunya, otomatis tidak sah sholatnya. Ini di akhir zaman tambah banyak orang yang terjerumus dalam kebodohan ketika melakukan ibadah kepada Allah. Sampai-sampai itu dijadikan sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Min iktirabis sa'ah an yusalliya khamsun la tuqbal li ahadihim shalah. Rasul SAW bersabda, termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat, maka di situ akan ada sekelompok orang yang berjumlah 50, mereka sholat, satu pun di antara mereka tidak ada yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat tapi mereka tidak diterima. Kenapa ahlul hadis menafsirkan dan menjelaskan? Karena mereka tidak mengerti apa itu yang menjadi rukun, apa itu yang sunnah, apa yang membatalkan, apa yang menjadi syaratnya. Tidak ngerti itu semuanya. Padahal mereka sholat. Ini min aswat as-sa'ah, termasuk tanda hari kiamat. Jadi nanti dia meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mengira dia telah melaksanakan sholat, dia mengira telah membawa ibadah yang banyak, padahal semuanya itu tidak ada di kitabnya dia, kitab amalannya dia tidak ada, dia tidak akan mendapatkannya, mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Isyarat Allah Subhanahu wa taala telah kita baca di surat Al-Kahfi, apa unabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah kalian ingin tahu siapa orang-orang nantinya yang paling rugi di hari kiamat nantinya? Mereka adalah orang-orang yang mengira telah membawa pahala-pahala ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak. Hanya mengira aja. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena mereka melakukan amalan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa mengerti. Nah, oleh karena itu kita katakan bahasanya Al-Habib Abdullah Haddad menganjurkan kita untuk mencari. Cari. Bukan berarti tidak ada ulama yang disifatkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, ulama yang dicari itu ulama yang ngerti tentang Allah, kewajiban Allah, agama Allah, dan mengamalkan ilmunya. Ada. Bukan tidak ada. Jangan dikira tidak ada. Yang penting dia sungguh-sungguh untuk mencari. Dia sungguh-sungguh dalam niatnya. Dia sungguh-sungguh untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Pasti dia akan mendapatkan ulama yang seperti itu, yang akan mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katanya Habib Al-Haddad sendiri, walaupun itu di zaman sekarang Tidak banyak. Yang ulama seperti itu tidak banyak. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan. Jangan putus asa. Tapi tetap ada ulama seperti itu. Senantiasa ulama-ulama ada yang membela agama Allah, yang memberikan petunjuk kepada mereka, mengarahkan mereka kepada yang benar, memberi mereka jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, pasti ada. Jadi kalau zaman dahulu kita ini dengar cerita-cerita zaman dahulu ini, kalau mereka mau belajar, kalau mereka mau tanya kepada ulama, itu sampai mereka itu bingung mau tanya kepada siapa ya. Bingungnya bukan karena apa, bingungnya karena banyaknya ulama. Zaman dulu karena banyaknya ulama sampai mereka bingung, ini mau tanya kepada siapa, yang apa ulama ini, apa ulama ini, apa kiai ini, apa kiai itu. Sehingga tidak heran kalau mereka adalah menjadi orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti alim. Mattakhadallahu min waliyin jahil. Allah tidak akan menjadikan seorang hamba menjadi wali Allah tapi dia bodoh, enggak mungkin. Walau ittakhadha la allama. Kalau Allah ingin menjadikan seseorang yang bodoh untuk dijadikan sebagai kekasihnya, sebagai wali Allah, pasti diajarkan terlebih dahulu langsung oleh Allah, baru kemudian jadi wali. Makanya Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu taala anhu, illam yakunil ulama aulia falaysa lillahi wali. Kalau ulama-ulama itu yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala bukan wali-wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali. Mereka yang menjadi wali-wali Allah semuanya ulama, orang yang ngerti akan ilmu, bukan orang bodoh. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama-ulama. Karena bertambah ilmunya, bertambah kenal kepada Allah. Bertambah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takut. Orang kenal kepada Allah, orang takut kepada Allah kalau kenal. Kalau tahu siapa Allah. Kalau ada orang yang berani maksiat, ada orang yang berani meninggalkan kewajiban Allah karena kurang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal dia siapa Allah. Anggaplah sebagai anak, seperti anak kecil yang masih umur setahun, dua tahun, tidak ngerti api. Dia melihat api senang. Api itu didekati dan mungkin akan dia dimainkan dengan tangannya karena dia tidak ngerti kalau api itu berbahaya. Atau melihat singa, mungkin namanya anak satu tahun, umur dua tahun, tidak ngerti, mungkin didekati. Yang ngerti siapa? Orang yang dewasa. Nah, yang ngerti kemudian dia akan takut dengan api, kemudian akan takut dengan singa. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal betul siapa Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya kebaikan kita dan keburukan kita. Kita masuk surga atau masuk neraka di tangan Allah. Kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah di tangan Allah. Kita makan setiap hari dengan nikmatnya Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, berjalan, tangan kita manfaatkan semuanya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal siapa Allah sebentar, sesungguhnya kita tidak akan berani melakukan larangan Allah atau meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah seperti itu, akan kita menjadi wali. Kalau sudah kita melaksanakan kewajiban Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan Allah, bukan orang yang maksiat tiap malam, tiap hari, kemudian jadi wali Allah, jadi wali kutub, tidak. Wali Allah SWT, orang yang takwa, orang yang khauf kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini didapatkan dari mana? Minal ilm. Didapatkan dari ilmu. Jadi tidak heran kalau di Hadramaut di sana tempatnya aulia. Sampai-sampai Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i yang mengarang kitab tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di situ semua wali-wali juga banyak yang disebut. Tapi di antara wali-wali yang beliau sebutkan dalam kitabnya, tidak satu pun di antara mereka itu yang dari Hadramaut. Kenapa ini? Padahal banyak. Sehingga didatangi dan dikatakan, ditanyakan, kenapa kok tidak ada satupun daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang dari Hadramaut? Yoleh, nah, sengaja. Aku bukan lupa, bukan juga karena atau ada apa-apa, tidak. Tapi aku memang sengaja tidak memasukkan mereka karena banyaknya mereka. Karena banyaknya kalau aku masukkan, wah panjang lebar, tidak selesai-selesai kitabku. Di Hadramaut. Dan itu adalah berkat doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak kabilah-kabilah Arab yang tidak patuh, banyak yang membangkang, banak yang tidak mau membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi di antara mereka ada juga yang patuh membaiat. Di antara mereka yang pertama kali patuh tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang adalah ahlu Hadramaut, orang-orang yang di Hadramaut. Sayyidina Abu Bakar senang didoakan. Salah satu doanya adalah diperbanyak. Dia beliau meminta kepada Allah, ya Allah perbanyaklah orang-orang yang soleh, orang-orang yang wali di negeri Hadramaut. Itu berkat doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikatakan bahwasanya seseorang yang masuk di kota Sibam tidaklah seseorang masuk kota Sibam, pasti di Sibam di pasarnya ada 40 minimal orang wali min auliyaillah. 40 minimal orang wali ini di pasar Sibam. Termasuk bagian dari pasar Hadramaut. Sehingga sebagian di antara mereka ini hanya apa, ucapan-ucapan biasa atau beneran sih? Di pasarnya aja ada 40 orang wali. Gimana di masjidnya? Gimana di musala? Gimana di tempat ibadah, tempat uzlah? Sehingga sebagian di antara mereka nangkes, coba aku mau masuk pasar dengan membawa tasbih untuk menghitung. Setiap ada seseorang yang dilihat wajahnya, potongannya kok ini mirip wali Allah ini. Ini wah masya Allah. Wajahnya bersinar. La ya'riful wali illal wali kan. Dilihat wajahnya asharus shalah, wah. Ada tanda sujud di dahinya ini. Misal zikir terus, ingat kepada Allah. Dihitung. Kalau ada tanda daripada bentuknya ini adalah bentuk orang wali, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 terus dengan tasbihnya berjalan keliling pasar. Sampai ada melewati seseorang, dia ragu ini mau dihitung apa enggak, ini dilihat, dipikir dulu. Sebelum dia menghitungnya, orang yang ragu untuk dihitung ini langsung mengatakan, harrik subhan, gerakkan tasbihmu dan utni minhum, jadikan aku termasuk daripada wali Allah SWT, jangan ragu-ragu, dikasar. Ini di pasarnya. Jadi pernah seseorang ada yang ingin berpergian ke kota Tari, kemudian ada orang yang mau nitip uang. Ini uang, kalau kamu sudah masuk kota Tari, berikan kepada seseorang yang pertama kamu jumpai. Pertama kamu jumpai ketika masuk kota Tari, uang ini berikan kepadanya. Oh ya akhir, pergi masuk kota Tari. Pertama kali masuk kota Tarim, dia ingin tahu siapa sih yang pertama aku jumpai. Kaget dia, ternyata dia melihat, kok ini tentara ini. Masa mau dikasih tentara? Polisi. Jangan-jangan, ya, artinya kurang baiklah dalam hatinya. Nah, mungkin bukan ini yang dimaksud, kurang baik, kurang pas kalau dikasih kepada polisi kan. Dikasih kepada orang soleh mungkin. Dilewati. Ketika dilewati dipanggil sama polisinya itu. Kok dilewati? Amanatnya mana? Katanya kan dikasih suruh kepada orang yang paling pertama kamu jumpai. Ya Allah, kaget. Ini polisinya wali gimana ini? Kalau di sini polisi wali semuanya, enggak bisa berlanggar kita ini. Ada zaman dulu Hadramaut seperti itu. Sampai dikatakan oleh mereka juga bahwasanya yang sore-sore kalau mereka majelis, ya namanya majelis sore, ngobrol sore itu. Itu mereka juga kadang-kadang ngobrol sore di tangga Masjid Muhdhar, di tangga Masjid Muhdhar ada tangganya kan tinggi. Itu yang ngobrol di situ kalau sore hari itu 10-20 orang wali. Di tangganya aja itu. Itu yang ngobrol sore. Yang bukan di masjid-masjidnya, di dalamnya lebih banyak lagi. Sehingga pernah ada orang wali min auliyaillah. Sekelompok orang soleh ini sedang berpuasa, kemudian mereka ada di perjalanan, dan mereka di saat itu dalam perjalanan waktunya sholat asar. Ini mereka mau sholat asar, inginnya mereka mau sholat asar di Tarim. Tapi nanggung, waktunya ini kok kayaknya enggak nyampe. Kalau kita nunggu masuk kota Tarim, kayaknya waktunya enggak cukup. Sudah katanya salah satu di antara mereka, enggak apa-apa, kita sholat di Tarim. Insyaallah ana tahan mataharinya. Matahari ditahan untuk tidak terbenam. Jadi kalau kita kan enak bisa gitu ya. Kita bisa tidur sore, tak tahan dulu. Ini mereka benar. Jadi terlambat, artinya mestinya kalau sudah masuk kota Tarim, itu sudah maghrib sudah. Ini belum sholat asar, ini enggak, ini masih terang. Ketika masuk kota Tarim dan melewati perumahan di situ, tahu-tahu sekelompok wanita di atas loteng, teriak-teriak dari atas dengan cadarnya. Ya jamaah, wahai jamaah, jangan kamu tahan, kami ini puasa, kami nunggu maghrib ini. La ilaha illallah. Ini perempuan-perempuannya di atas wali-wali juga ini. Kasar. Jadi mereka menjadi wali, kenapa? Karena mereka kenal kepada Allah, tidak mungkin tidak kenal. Kalau tahu-tahu menjadi wali Allah, mereka kata itu sah-sah cari, katanya Habib Al-Haddad, untuk belajar. Jangan kamu rela, siapa, tidak ada halangan dan tidak ada mustahil untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah, kenal dengan Allah, siapapun. Yang penting kita mau, kita mau berjuang, kita mau bersungguh-sungguh, kita mau bermujahadah, dan tentunya dituntun dengan seseorang yang juga alim bi ilmillah, alim bidinillah, amil biilmi, mengamalkan ilmunya. Karena perlu guru yang mengantarkan murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mendapatkan guru yang seperti itu, kalau guru yang kita dapatkan bukan guru yang bisa, guru yang bukan sampai kepada Allah, gimana kita beliau akan guru tersebut mengantarkan murid kepada Allah? Nanti ketemu seseorang di alun-alun, antarkan aku kepada Allah. Jangan. Orang yang bisa mengantarkan kepada Allah adalah orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya, ana ini enggak tahu. Jalan ke arah Pandaan ini di mana? Ente tanya kepada siapa? Kepada orang yang tahu jalan ke Pandaan, yang sudah pernah ke sana. Kalau orang yang tidak pernah, orang baru datang dari Amerika, saya antarkan ke Pandaan, dia enggak ngerti dia, diantar ke mana-mana akhirnya kan? Ya, untuk kita sampai juga kepada Allah sementara perlu orang guru yang sudah sampai kepada Allah, ngantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tahu jalannya begini, jalannya begitu. Nah, ini yang perlu kita cari. Makanya mereka sebagaimana kita katakan, mereka berjuang walaupun dengan berpergian ke kota, dari kota ke kota, dari kota ke kota, hanya untuk mencari guru, belajar, belajar, belajar. Ahmad bin Zain Habsi termasuk muridnya Al-Habib Abdullah bin Anwil Haddad, sahibul kitab ini, sahibul ratib. Ahmad bin Zain Habsi dari Hautah, dan Al-Habib Abdullah Haddad dari Tarim. Hautah Tarim ini sekitar 30-an kilo, 30-40 kilo. Ini Habib Ahmad bin Zain Habsi ini berjalan dengan kakinya untuk pergi ke Tarim, belajar dengan gurunya Al-Habib Abdullah bin Anwil Haddad. Jalan. Apalagi kalau dekat, kita masih malas. Ini berjalan kaki. Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Imam Malik. Imam Malik ada di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Imam Syafi'i di mana asalnya? Palestina. Imam Syafi'i itu Palestina, orang Palestina. Di Gaza. Kelahiran Gaza, sekarang yang disebut dengan Jalur Gaza ini. Jalur Gaza itu kelahirannya Imam Syafi'i di situ. Pergi ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah, dikirim oleh ibunya. Ayahnya meninggal dunia masih kecil, ibunya yang mendidik. Tapi ibu yang salihah, ibu yang bisa mendidik, bukan ibu yang sibuk dengan nonton televisi, dengan internetan, Facebookan, enggak bisa mendidik anak menjadi seperti Imam Syafi'i seperti itu. Dididik, dibawa oleh ibunya, diantar ke Madinah Munawwarah, belajar dengan Imam Malik yang ketika itu terkenal dengan ilmunya. Masih kecil Imam Syafi'i, umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal hadis Muwatta, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh gurunya Imam Malik. Pertama kali datang ke Madinah Munawwarah, setelah sebelumnya belajar dulu di Mekah sebelum ke Madinah, belajar bahasa, belajar balagha di Mekah Al-Mukarramah, kemudian baru ke Madinah Al-Munawwarah. Masih kecil Imam Syafi'i ini, kecil sudah belajar loh. Ini kalau kita kadang-kadang kecil-kecil mau mondok, wah masih kecil kasihan, jangan. Imam Syafi'i kecil ke luar negeri. Ibunya ini yang mendidik seperti itu. Jadi Imam Syafi'i pertama kali hadir daras pelajaran Imam Malik, dia duduk di belakang, di halaqah Imam Malik di belakang. Imam Malik nyampaikan ilmunya, nyampaikan hadis-hadisnya, riwayat hadis Rasulullah SAW. Imam Syafi'i orang miskin, bukan orang punya, orang biasa. Jadi yang lain masih sempat punya buku ya, punya, walaupun dari kulit, walaupun dari, tapi Imam Syafi'i tidak bawa apa-apa, hanya nulis dengan jarinya, ditulis di tangannya hadis-hadis itu. Tidak ada tulisan, pakai jari di tangannya. Imam Malik dari jauh sudah memperhatikan, ini kok ada anak aneh nih, kok kayak gharib. Dia kok menggerak-gerakkan tangannya seakan-akan nulis, tapi tidak bawa buku, tidak bawa pulpen. Dibiarkan sama Imam Malik. Ini baru pertama kali daras. Selesai daras, didekati oleh Imam Malik. Itu siapa namanya? Disebutkan Muhammad bin Idris bin Huzzah dari Palestine. Sebutkan nasabnya begini. Nanti hadir daras anak, kok ente main-main dengan tangan ente? Tidak ada adab ente? Wah walafu ya sehe. Bukan anak tidak ada adab, anak cuma menulis hadis-hadis yang kamu sampaikan agar tidak lupa. Lu mana? Hadis-hadis ditulis di mana orang yang tidak nunda bawa apa-apa? Oh, tapi aku bisa menghafalnya. Coba sebutkan hadis-hadis yang aku riwayatkan dari awal majelis sampai terakhir. Disebutkan oleh Imam Syafi'i dari awal sampai hadis dengan sanad-sanadnya, riwayatnya. Bayangkan. Ketika itu juga kita kan sebentar-sebentar lupa. Hadir majelis tiap malam. Yang minggu kemarin gimana? Sudah anak tahu, lupa sudah. Kalau ditanya khutbah Jumat kemarin bahas apa? Ya wallahu a'lam, yang penting sholat Jumat sudah cukup. Ini Imam Syafi'i hadir satu majelis, semua riwayat hadis itu tanpa ada salah dengan sanadnya anfulan, anfulan, anfulan. Akhirnya Imam Malik kagum. Dia mengatakan, ittaqillah ya Muhammad fa innahu sayakun laka sya'an. Apa pesan Imam Malik pertama kali? Wahai Muhammad, Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i, bertakwalah kalian kepada Allah, dan aku yakin kamu nanti akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Tapi syarat takwa kepada Allah, jauhi larangan Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Sufyan As-Sa'uri waktu kecil, masih awal-awal mau baligh, mau puber, masih 14 tahun, dia minta izin kepada ibunya untuk belajar, untuk mengembala, untuk mencari guru dari kota ke kota. Tapi ibunya merasa kesepian, merasa tidak ada anak yang lain, suaminya sudah meninggal dunia, tidak diizinkan sama ibunya. Ya sudah, karena ini anak yang nurut, tidak diizinkan oleh ibunya untuk belajar, akhirnya dia nurut. Cuma apa yang dia lakukan? Dia masuk kamarnya, dia beribadah di situ, banyak belajar, banyak baca Quran, banyak sholat. Sendiri, tidak pernah keluar dari kamar. Ibunya kasihan. Ibunya melihat ini, Imam Sufyan ini keinginannya sangat kuat untuk belajar ilmu. Dan dia, anak tahu, dia itu sangat taat kepada ibunya. Ibunya tahu. Akhirnya katanya ibunya, sudah mulai sekarang aku izinkan kamu untuk mencari ilmu. Pergilah kamu. Aku sudah tidak mempunyai hak lagi dalam dirimu. Aku berikan kamu kepada Allah. Dia orang tua, punya hak kepada anaknya. Jangan pergi. Tinggal, berbakti sama anak. Tinggal sama anak, dia punya hak. Tapi katanya ibunya, sudah mulai sekarang aku berikan dan aku hibahkan dirimu kepada Allah. Cari ilmu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang untuk Allah. Itu ibu. Sampai berjuang mencari ilmu dari pelosok ke pelosok, dari kota ke kota, ini Imam Sufyan As-Sa'uri. Setelah beberapa lama datang pulang ke ibunya, setahun dua tahun ini pulang ke ibu, ketuk pintu, siapa? Waladuk, anakmu, putramu Sufyan As-Sa'uri. Oh putraku, baru setahun kamu pulang, bukankah aku sudah hibahkan dirimu kepada Allah, balik lagi belajar. Suruh balik lagi nih. Ada ibu seperti ini. Tapi jadi Sufyan Ats-Tsauri. Lihat ibu Imam Syafi'i termasuk ini. Imam Syafi'i belajar di Madinah, habis jadi imam, belajar di Irak. Ketika belajar di Irak, belajar termasuk dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Karena murid-murid Imam Abu Hanifah yang ada ketika itu, Imam Abu Hanifah meninggal dunia di Irak. Imam Abu Hanifah dikatakan oleh ulama lahir di tahun yang sama dengan tahun kelahiran Imam Syafi'i. Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya bukan hanya tahunnya, tapi bulannya, tanggalnya sama. Wafat Imam Abu Hanifah dengan lahirnya Imam Syafi'i. Belajar ke Irak. Tidak cukup dengan Imam Malik, guru-guru yang di Madinah, guru yang di Mekah, tapi tetap masih mencari ilmu lagi. Ini loh perang. Manhuman layasba'an, sebagaimana kita katakan. Manhuman layasba'an, ada dua orang yang rakus, tidak akan pernah dia itu kenyang. Tidak akan pernah dia itu merasa selesai dalam apa yang dia cari. Dua hal ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang tidak pernah kenyang dan selalu rakus? Manhumul ilm wa manhumul mal. Orang yang cari ilmu dan orang cari harta. Orang yang cari harta itu pernah mereka mengatakan sudah cukup hartaku segini, anak tidak mau cari lagi, tidak usah cari untung lagi. Nah, terus cari-cari terus, tambahkan kalau ada tambahan. Begitu juga orang cari ilmu, jangan pernah kenyang, terus rakus cari ilmu, tambah. Wah, anak sudah cukup, anak sudah alim kalau anak. Safina sudah hafal, Risalatul Mu'awana sudah sepertiga ini, ya sudah cukup ilmu anak ini sudah. Jangan pernah kenyang. Terus cari ilmu. Ilmu ini ibadah kan yang lebih afdal. Khudur majlisul ilm khairun min alaf raka wa min iyada alaf marid wa min suhud alaf jenazah. Lebih baik pahalanya daripada ente salat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, menghadiri 1000 jenazah. Jadi tidak ada uzur yang betul-betul mendesak. Jangan tinggalkan majlisul ilm. Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu balik dari Irak, dia membawa sebagian harta. Kantong berisi dinar, uang dinar. Kalau tidak salah 10.000 dinar. Bukan dirham lagi, dinar ini emas. 10 dinar bawa. Dibawa pulang. Sampai di kotanya, Imam Syafi'i bikin tenda. 10 dinar uang banyak. 10.000. Bikin tenda di situ. Dan dia bagikan uang dinar tersebut kepada fukara-fukara, muhtajin-muhtajin yang butuh. Bagi-bagi-bagi semuanya. Hasil uang ini dari Irak sampai habis. Bahkan tidak disisakan satu dinar pun untuk Imam Syafi'i, tidak disisakan sekali. Padahal dia punya ibu. Ibunya tidak disisakan. Kalau kita kan wah, tidak disisakan, semuanya bawa pulang gitu kan. Tapi Imam Syafi'i semuanya, akhirnya habis semuanya, ditutup tendanya, masuk kota, pulang ke rumahnya, ke rumah ibunya. Ketok, siapa? Imam Syafi'i. Katanya ibunya, ini bawa uang dari Irak, bawa uang. Oh ya, ana bawa, tapi sudah ana bagi-bagikan 10.000 dinar, tapi semuanya habis. Ini kalau ibu biasa, jawabannya mungkin bisa ditebak ya. Tapi lihat ibunya Imam Syafi'i. Andai kata ada yang tersisa walaupun satu dinar, tidak bakalan aku bukakan pintu untukmu. Kalau ada yang tersisa, kamu pergi keluar dari rumah cari ilmu, kemudian kali kamu datang mau bawa dunia. Imam Syafi'i. Kalau ibu kita kan, ya insya Allah ini. Seperti itu juga. Nah, ini artinya jangan pernah kenyang untuk mencari ilmu dan ilmu terus. Rasulullah SAW sama aja diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wagar Rabbi zidni ilma, bukan wagar Rabbi zidni mala, wagar Rabbi zidni kada, enggak, wagar Rabbi zidni ilma. Rasulullah SAW mengatakan idza jaa yaumun idza jaa au idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fitul isamsi zalikal yaum. Jika datang satu hari yang aku di satu hari itu tidak bertambah ilmuku, tidak bertambah satu hari, tidak bertambah ilmuku, yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan ilmu yang lain, tapi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaburi kali fi tulu isam sidarikal yaum. Berarti aku ini tidak diberi berkah oleh Allah dalam hari tersebut. Tidak diberi berkah oleh Allah. Jadi kalau satu hari tidak ada tambahan ilmu, berarti tidak ada keberkahan dalam hari tersebut. Ini dikatakan siapa? Nabi SAW. Oleh karena itu, bagaimana Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk belajar dan belajar, belajar. Dan Nabi lebih suka untuk umatnya ini belajar daripada misalnya menghadiri semisal majlis zikir, majlis maulid. Itu khair. Tapi lebih baik lagi kalau juga jangan ditinggalkan menghadiri majlis-majlis ilmu. Jadi kalau hanya majlis burda hadir, majlis maulid hadir, majlis khalat, majlis yang ilmu malah sepi, majlis kitab sepi, majlis tentang ilmu fikih sepi, majlis tentang ilmu tasawuf sepi. Ini salah. Hadiri semuanya majlis maulid masya Allah, tapi jangan lupa majlis ilmu juga lebih penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suatu waktu masuk masjid dan di situ melihat dua halaqah. Ada halaqah sedang zikir kepada Allah SWT dan satu halaqah lagi sedang mempelajari ilmu agama. Rasulullah SAW ketika melihat dua kelompok itu, Rasul mengatakan, kira majlis ini khair. Dua majlis itu dua-duanya baik. Dua-duanya baik, ini majlis zikir kepada Allah ini. Ini majlis ilim. Walakin innama bu'istu mu'alliman. Tapi ketahuilah bahwasanya sungguhnya aku ini diutus oleh Allah SWT untuk menjadi pengajar, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul duduk di halaqah yang di situ diajarkan ilmu agama. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di barzakh. Ana Allah Subhanahu wa taala yaqtim lana bi khair ba'da tulil umur khairu tuqafia wa ila ruhi sahibul kitab wa ila ruhi arwah masyayikhina wa ijab arwah salafina salihin walidina walikum watina watil muslimina amma wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha.